Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana hadis tersebut menjelaskan tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Sungguh perkara ini sangat kita butuhkan, mengingat kita senantiasa setiap hari bermuamalah, setiap hari kita berkomunikasi, setiap kali kita bercakap-cakap, yang tidak jarang kita menyebutkan nama saudara kita, tetapi bukan dalam rangka memuji, melainkan menyebutkan keburukan, kejelekan, kekurangan, yang mana itu semua harus ditutupi. Kecuali dalam rangka nasihat. Ini kait yang mengecualikan dalam hal tersebut. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa membicarakan keburukan seorang ami, seorang awam, orang biasa, tidaklah sama dengan membicarakan mereka-mereka yang mempunyai pengaruh, baik di dalam agama ataupun di dalam negara. Ghibahnya kita kepada sultan, kepada penguasa, tidaklah sama dengan ghibah kita kepada seorang ami, seorang awam. Ghibahnya kita kepada seorang alim tidak sama dengan ghibahnya kita kepada seorang ami atau orang biasa yang tidak mempunyai pengaruh. Jika berbicara tentang ghibah saudara kita yang bukan siapa-siapa saja digolongkan sebagai dosa besar, terlebih kalau ghibah itu kepada mereka yang mempunyai pengaruh. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau melanjutkan tulisan beliau, "Ala kadzalikal umara." Demikianlah para umara, para amir, para penguasa. "Idza ittabta amiran aw malakan," apabila engkau menggibahi, menggunjingi, menyebutkan aib-aib kejelekan mereka, amiron, seorang amir, au malakan, atau seorang raja, au ra'isan, atau seorang ketua, penguasa, au ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, falaisat hadhihi ghibah syakhsiyah lahu faqat. Pembicaraan kita, ghibahnya kita kepada mereka bukan hanya kepada pribadinya, bal hiya ghibah lahu wa fasadun li wilayati amrih, tetapi ghibah kepada pribadinya dan juga ghibah kepada wilayah yang dia pegang. Ya, kalau kita membicarakan orang tertentu yang dia tidak mempunyai pengaruh, ghibah kita hanya kepada pribadi dia. Namun jika ghibah menjelek-jelekan penguasa atau seorang alim, maka ghibahnya bukan hanya kepadanya saja, tetapi kepada umat, ya, kepada rakyat, yang itu sungguh sangat berpengaruh, ya, terhadap wilayah Amirul Mukminin tersebut atau wilayah Waliul Amr tersebut. Naam. Qala li annaka idza iktabtal amir awil wazir awil malak ma'naha anta tushhinu qulubar ra'iyyah ala wila ala bulatihim. Karena ketika kita menggibahi seorang amir atau seorang menteri atau seorang malak, ini raja, maknanya engkau sedang memanasi tushhin, syahanu yushahinu, tushhin, yakni sedang memanasi, mengompori, memprovokasi qulubar ra'iyyah, hatinya para rakyat. Disebutkan kekurangan presiden ini begini begini, ya, syekh ini begini, kekurangannya, kejeleknya, kejelekan pribadi yang selayak tutupi. Maka maknanya demikian, kita sedang mengompori, memanasi hati ra'iyyah, hati rakyat, ya, terhadap wilayahnya, bukan hanya kepada pribadinya saja. Wa idza syahanta qulubar ra'iyyah 'ala bulatiha, maka tatkala engkau telah mengompori atau memanasi hati-hati rakyat tersebut terhadap wilayahnya, fa innaka fi hadhil hal asata ila ra'iyyah isaa'ah kabirah, engkau sedang berbuat buruk, ya, kepada rakyat itu sendiri. Bukan hanya kepada amirnya saja, tetapi kepada rakyat itu sendiri sedang berbuat keburukan. Kenapa? Karena barakallahu fikum, iz anna hadza sabab linashril fawdha bainan nas. Karena dengan kita menggunjingi pemerintah, menggunjingi seorang alim dan lain sebagainya, itu sebab untuk tersebarnya fawdha, kerusuhan, kericuhan. Yang kalau rusuh siapa yang rugi sendiri? Rakyat. Ada demonstrasi, terjadi pertumpahan darah, terjadi pemboikotan, jalan-jalan diboikot misalnya. Siapa yang akan terugikan? Bukan hanya satu orang, bukan hanya pemimpinnya, semuanya, rakyatnya pun mendapatkan dampak buruk daripada ghibah yang bermula dari ucapan tadi. Iya. Wa tamazzuqun nasi wa tafarruquhum. Merobek-robek persatuan, ya, mencerai-beraikan ukhuwah mereka. Wal yaum, kata Syekh, yakun ramiyan bil kalam. Hari ini mungkin kamu hanya menggibahi atau melempar mereka dengan ucapan. Ya. Meruntuhkan haibah wibawa mereka dengan ucapan. Wa ghadan yakun ramiyan bisyam. Besok bisa saja engkau melemparnya dengan anak panah. Ya. Ini dengan kerusuhan, pertumpahan darah. Barakallahu fikum. Dan ini nyata betul terjadi. Ketika dahulu kami di Yaman, ada da'i-da'i ikhwanul muflisin, ya, ikhwani. Mereka menyebarkan di media-media tentang jeleknya pemerintahan saat itu. Korupsi, negeri gak maju-maju, barang-barang pada mahal, terus rakyat, ya, dikomporin. Ya, disebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah, kekurangan-kekurangan penguasa. Ya. Disebutkan di media-media, di media sosial, di WhatsApp, di berita-berita, di koran, disebutkan, ya. Ketika suasana mulai agak sedikit memanas nih. Nah. Kemudian mulai semua orang berbicara tentang penguasa saat itu. Ya. Yang sekarang sudah meninggal orangnya. Ya. Belum lama. Ya. Semuanya berbicara, rakyat Yaman berbicara, semuanya, ya, maksudnya kebanyakan, ya, terutama orang-orang yang punya pemikiran ikhwani dan mereka yang tidak puas dengan pemerintahan atau punya kepentingan pribadi, berbicara. Ya. Setelah itu, mulai mereka mengumpulkan, awalnya dari memanasi dulu, ya, dipantik, diberikan fatwa, kumpul semuanya, kumpul di maidan, dairi, ini bundaran, dairi kalau di sini bundaran, ya. Bundaran besar, kumpul semuanya, dari pelosok-pelosok itu pada kumpul, ya, untuk apa? Untuk mudhaharah, demonstrasi, ya, lihat, bertahap, demonstrasi. Demonstrasi islah, damai. Gak ada senjata. Di setiap blok, jalan masuk, ada pengawas. Ya. Pengawasnya dari mereka juga. Untuk tidak bawa senjata. Ya. Direkam. Menunjukkan bahwa yang mereka lakukan itu betul-betul damai. Kita hanya ingin mau unjuk rasa saja. Ya. Gak ada. Karena senjata bebas di sana. Semua orang bebas punya senjata. Orang-orang asli penduduk pribumi. Masuk, disebarkan di video bahwa betul mereka damai, aksi damai. Enggak ada senjata-senjataan masuk. Hanya orasi-orasi saja. Berlangsung satu pekan masih seperti itu. Lama-kelamaan mulai ada provokasi. Ya. Disusupi entah memang dari mereka. Atau memang dari orang yang mencari kepentingan masuk bersama mereka. Memanasi. Ya, hingga kemudian pemerintah enggak tahan juga akhirnya. Mulai dari ujung gedung ada sniper menembakkan senjata, mati satu, ya, terpancing marah, ya, rakyat terpancing, mulai membuat kerusakan. Pemerintah nggak mau kalah, makin gencar. Akhirnya apa? Ratusan jiwa melayang. Betul kata Syekh, hari ini kamu melempari mereka dengan ucapan-ucapan, kejelekan-kejelekan, gunjingan-gunjingan, ghibah-ghibah, besok dengan senjata. Ya. Akhirnya perang antara rakyat dengan penguasa, hancur Yaman. Ya. Padahal dalam hadis Muslim kata Rasulullah, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatlin rajulin muslimin wahid bighairi haq. Hilangnya dunia itu ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim tanpa hak. Ini ratusan muslim. Ya. Nasallallahu salama wal afiyah. Qala li annal quluba idza syuhinat wa karihat wulata umuriha, karena hati kalau sudah diprovokasi, sudah dipanas-panasi, dia akan benci kepada penguasanya. Fa innaha la yumkin an tanqada li awamirihim, kalau sudah benci enggak mau lagi taat, tidak mau lagi tunduk. Ya. Idza umirat bi khairin ra'atuhu syarran, bahkan meskipun diperintahnya kebaikan, kemaslahatan, karena sudah terlanjur benci, ro'at hasyaron, akan dipandang jelek, akan dipandang negatif, dan lain sebagainya. Ya. Melakukan ini, pencitraan saja itu mah. Melakukan ini, pencitraan saja. Husudon, terus husudon. Nah, betul kata seorang syair, mereka mengatakan, wa'ain ridu'an kulli'aibin kalilatan, kama'an na'ayna suhti tubdil masawiya. Ya. Dan pandangan kecintaan itu akan menutupi semua aib kekurangan. Pandangan kecintaan, pandangan cinta, pandangan ridho itu akan menutupi semua kekurangan. Laki-laki kalau sudah cinta sama perempuan, cinta betul-betul cinta, sudah tidak menggubris keburukan yang ada pada perempuan. Perempuannya kerja di klub malam, enggak apa-apa saya cinta. Perempuannya ini orang enggak benar, enggak apa-apa. Menutupi kekurangan, kejelekan, keburukan yang ada pada orang tersebut. Kalau hatinya sudah diiliputi dengan kecintaan dan hawa nafsu. Kama anna aina suhti tubdil masawiya. Sebagaimana juga pandangan kebencian. Orang kalau sudah benci sama seseorang, maka kebaikannya pun akan jadi keburukan. Sahih. Ini subhanallah. Ini perkataan salah seorang syair. Ya, yang menunjukkan bahwa pandangan cinta itu bisa menutupi semua keburukan yang ada pada orang tersebut. Sebaliknya pandangan kebencian, ya, itu akan menutupi semua kebaikan yang ada pada orang tersebut. Dianggapnya jelek saja terus. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nas'alullah salamah wal afiyah. Qala fa anta masalan idza iktabta ahadan minal kibar alladziina lahum wilayah 'alal muslimin, maka ketika engkau menggibahi seseorang dari kibar, dari orang yang besar yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai pengaruh terhadap kaum muslimin, baik qiyadah diniyah ataupun dari sisi agama, seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz, ya, yang berpengaruh dari sisi agama, au qiyadah tanfidhiyah wasulto, atau dari sisi kekuasaan, ya, punya pengaruh terhadap masyarakat, terhadap kaum muslimin dari sisi kekuasaan, fa innaka tusi'u ilal muslimin umuman min haitsu la tasy'ur. Hakikatnya tanpa kamu sadari, saat engkau menggibahi salah satu dari mereka, engkau tanpa sengaja atau tanpa sadar sedang berbuat jelek, sedang berbuat buruk kepada kaum muslimin. Tadi sudah saya sampaikan, ketika rakyat ini sudah tidak lagi percaya dengan amirnya, maka kebaikan apapun yang dilakukan penguasa akan dipandang jelek. Akhirnya rakyat mulai membuat kerusakan-kerusakan yang berdampak jelek juga kepada mereka. Ketika kita berbicara kepada seorang alim, tadi kepada penguasa, sekarang kepada seorang alim, kita jelek-jelekin alim tersebut, aib pribadinya, kekurangannya, ya. Nah, maka engkau telah berbuat buruk kepada seluruh keumuman kaum muslimin atau orang yang ada di wilayahnya. Misal, ada salah seorang antum membicarakan guru antum, ustadz antum, syekh antum, ya. Kemudian tersebar ke seluruh jamaah. Setelah itu, apa yang terjadi pada jamaahnya? Akan tidak lagi menganggap qala Allah, qala Rasul yang keluar dari gurunya tersebut. Kenapa? Karena tadi sudah hilang wibawa kemuliaan seorang guru disebabkan aibnya tersebar. Iya. Jadi maknanya keburukan yang dia lakukan, gibah yang dia sebarkan, yang dia lakukan itu, bukan hanya kepada pribadinya saja. Bukan hanya kepada pribadi orang yang dia gibahi, tetapi kepada keumuman kaum muslimin yang ada di bawahnya. Akhirnya apa? Kalau Allah, kalau Rasul yang keluar dari syekh tadi, dari alim tadi, apa itu? Enggak dianggap. Dia sendiri begitu, dia begini-begini. Ya, akhirnya ilmu pergi. Ilmu hilang. Firman Allah diabaikan. Sabda Rasul diabaikan. Kenapa? Sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada orang tersebut. Padahal yang namanya manusia, kekurangan pribadi pasti ada. Ya, siapapun orangnya, tidak ada yang maksum, ya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala idza kunta Taib, kelewat. Qala qad yadunnu ba'dun nas anna hadza yushfi min ghalilihi wa ghalayani. Mungkin sebagian orang mikir dengan menyampaikan kekurangan penguasanya, aib penguasanya, itu katanya menyembuhkan gejolak amarah yang ada di rakyat. Kebalik enggak? Hah? Sebaliknya ya. Ketika kita menggunjingi para penguasa, bukan menyembuhkan. Tapi apa? Makin membuat gejolak di hati mereka. Makin panas. Akhirnya dikit, dipantik sedikit saja, langsung kumpul semua. Ya. Nah, untuk apa? Berdemonstrasi. Ya. Barakallahu fikum. Wa hadza istiqrar yuqallid min al-amni ila khauf. Ya, justru sebaliknya. Dari rasa aman menjadikan rasa takut, ya. Yang tadinya enggak tahu apa-apa, mulai muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Nah. Wa hadza yuqallid min athiqah bil alim ila adami thiqah. Juga membalikkan keadaan yang tadinya mensikohkan, sikoh maknanya menganggap baik seorang alim karena disebarkan keburukan-keburukan ini, berbalik ila adami sikoh, kepada tidak lagi percaya kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Qala idza kunta za ghalayan au idza kana sadruka mamlu'an ghaidan fasubhu ala nafsik. Maka yang pertama kali engkau lakukan, kata Syekh, kalau kamu punya gejolak, ya, punya kebencian, lihat dulu kepada diri kita, ya, keburukan kita sebelum kita melemparkan kepada keburukan orang lain. Ungzur fi masawika anta, kata Syekh, lihatlah kepada keburukan dirimu sendiri terlebih dahulu. Hal anta najin minal masawi, apakah kau bebas selamat daripada keburukan? Hal anta salim, apakah kamu selamat, ya, enggak mempunyai keburukan? Naam. Awalu aibin fika annaka tasubbu latal umur wa taghtabu latil umur. Justru aib yang pertama kali dilakukan adalah dirimu sendiri dengan engkau menggibahi penguasamu. Naam. Kemudian ada orang yang mungkin menyampaikan syubhat. Ana uridu an amru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Saya melakukan ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Iya. Para dai-dai kan seperti itu. Dai-dai Khawarij mengatakan kami begini nahi amar ma'ruf nahi munkar. Bukan dalam rangka memberontak, amar ma'ruf nahi munkar. Naqul hasanan ma qasadta. Ya, bagus tujuanmu, kata Syekh. Walakinal buyuta tu'ta min abwabiha, tapi yang namanya pintu itu didatangi dari pintunya. Yang namanya rumah didatangi dari pintunya, bukan dari jendela loncat untuk masuk ke dalam, atau dari atap masuk ke dalam, maling namanya itu. Ya. Falaisa tariq al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an tansyur ma'ayiba ulati umurik. Ya. Bukan termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau engkau menyebarkan aib, ya, penguasa. Lianna hadza mimma yazidul munkar, karena sebaliknya justru makin bertambah kemungkaran yang ada. Ya. Wa idza qala amir, maka ketika amirnya berkata hadza munkar, amirnya berkata suatu ketika melihat kemungkaran ini munkar, kata amirnya. Akhirnya karena sudah terlanjur benci sama amir, yang penting kita tidak sama dengan amir, dengan penguasa. Akhirnya yang bilang penguasa amir tadi mungkar, dianggapnya baik. Yang kata amirnya baik, dianggapnya buruk. Pokoknya enggak ada, udah, enggak ada kebaikan. Ya, sebagaimana syair tadi mengatakan, kalau sudah pandangannya pandangan kebencian, keburukan, kebaikan yang ada pada orang tersebut menjadi keburukan. Nah. Fayahdus bihadza dararun kabir 'alal muslimin, maka dengan ini terjadilah kemudaratan yang besar terhadap kaum muslimin. Ini kipas. Abur deh, kipas. Hah? Panas. Qala al-muhim, kata Syekh, anna 'alaina an natajannabal ghibah. Intinya wajib atas kita semua untuk menjauhi perbuatan ghibah kepada siapapun. Ya. Kepada saudara kita, kepada orang biasa, terlebih kepada mereka yang mempunyai pengaruh dari seorang alim, seorang amir atau alim. Wa annaku fa'al sinatah, menahan lisan-lisan kita dari berbicara kepada mereka. Wa anna alama anna kulla kalimatin takunu ghibah li syakhsin hiya naqsun min hasanatina wa ziyada fi hasanati hadzal ladzi dzulima. Dan sepantasnya kita mengetahui, selalu mengetahui, bahwa setiap ghibah, ucapan yang kita sebutkan, yang kita lakukan dalam rangka menggunjingi saudara kita, naqsun min hasanatina, mengurangi pahala kita, akan terus terkikis pahala kita. Ya. Dengan kita membicarakan si fulan tanpa sadar terjatuh ke dalam ghibah, pahala kita terus diambil. Ya. Wa ziyada fi hasanati ladzi dzulim, dan menambah pahala orang yang kita zalimi, orang yang kita ghibahi. Ya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis muflis, hadis orang yang bangkrut. Apa kata Rasulullah? Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut yang enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya perhiasan. Faqala, maka kata Rasul, innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut dari umat kami yaitu mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa yati qad syatama hadza, tapi dia pun datang dibangkitkan dalam keadaan membawa dosa, mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mal hadza, memakan harta si fulan tanpa hak. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, entah dengan membunuh atau melukainya. Wa daraba hadza, atau memukul si fulan. Iya. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka ini dikasih pahala. Ini kenapa? Dicela, dicaci. Di akhirat akan ada hisab, akan ada tahakum, penghakiman. Dikasih. Dikasih. Terus, semua orang yang kita zalimi, kita kasih pahala. Bangkrut. Loh, masih ada beberapa orang nih, yang saya zalimi, belum terbayar dengan pahala saya. Fa'in faniyat hasanatuh. Kalau pahalanya habis, pahala yang mendzalimi habis, ya, qabla ayuqdha, sebelum ditunaikan kedzaliman-kedzalimannya, akhadha min khotayahum, diambil dari dosa-dosa mereka, faturihat alaih, dilemparkan. Diberikan kepada orang yang mendzalimi. Tsumma turiha finnar, kemudian ini yang ini yang mendzalimi dilemparkan ke dalam neraka. Pahalanya habis, bangkrut, pahala salatnya, sedekahnya, puasanya habis buat denda. Ya buat kafarah dia. Buat membayar dosa-dosa dia yang dia lakukan di dunia terhadap anak-anak Adam. Nah. Karena sudah habis pahalanya. Dosa-dosa orang yang terzalimi dilimpahkan kepada dia. Nah. Hadis rawahu Muslim. Hatta innana samin an ba'di salaf. Bahkan. Ya. Kita mendengar dari sebagian salaf. Perhatikan. Annahu sami'a an syakhsin yaktabuhu. Dia mendengar seseorang menggibahi dia. Ada seorang salaf mendengar atau mengetahui ada orang yang menggibahi dirinya. Fa arsala ladzi uktiba ila ladzi iktabahu bihadiyah. Maka salaf yang digibahi mengirimkan hadiah kepada orang yang menggibahi. Wa qala lahu, kemudian beliau berkata atau menulis, anta ahdaitani hasanatin antafi'u biha yaumil qiyamah. Jazakallahu khair. Antum sudah ngasih pahala kebaikan buat saya yang saya bisa bermanfaat, bisa saya manfaatkan nanti di akhirat dengan pahala-pahala tadi. Wa ana ahdik, sementara saya kasih kamu hadiah, nih hadiah. Ya. Tantafi'u biha fid dunya azza'ilah, yang hanya kamu manfaatkan untuk apa? Bisa kamu manfaatkan untuk urusan dunia yang hina atau yang akan hilang sementara ini. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Bisa kita praktekkan. Kalau nanti dengar, wah si fulan ngomongin fulan, jelek-jelekin si fulan, katanya begini, katanya begitu, kirim hadiah. Jazakallah khair, antum sudah kasih pahala buat ana. Nah, terusin aja, enggak apa-apa. Habis pahalanya. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini terjadi pada sebagian salaf, ketika digibahi, beliau kirimkan hadiah dengan menuliskan, ya terima kasih, ya jazakallah khair. Engkau telah memberikan pahala kebaikan untukku yang bisa saya manfaatkan di hari kiamat. Dengan apa? Dengan gibah-gibah yang kamu lakukan tadi. Nah. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, baru Syekh menyampaikan dalil-dalil yang berkaitan dengan ghibah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jtanibu katsiran, jauhilah oleh kalian minadh-dhon, banyak berprasangka. Bentar-bentar suudon, bentar-bentar curiga, bentar-bentar berprasangka. Inna ba'da dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu dosa. Terkadang kita berprasangka demikian kepada saudara kita. Ya. Berlebihan. Nah. Tanpa kita tabayyun, tanpa kita melakukan cross-check terlebih dahulu. Ya. Akhirnya persangkaan tadi dibangun di atas hawa nafsu dan perasaan saja. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. wala yaghtab ba'dukum ba'dho, dan jangan saling berbuat ghibah antara satu dengan yang lainnya. Nah, tajassus ya, mencari-cari kejelekannya, mencari-cari keburukannya. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kamu mau ya memakan daging salah seorang dari saudara kalian yang sudah mati, fakarihtumu, pasti karena kamu merasa jijik dihadapkan bangkai saudaramu, pasti kita akan merasa jijik ya. Nah, qala fanahallahu 'anil ghibah, di dalam ayat ini Allah melarang daripada ghibah. Tsumma daraba masalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, yanfiru minhu kullu ahad, supaya membuat orang lari meninggalkan perbuatan ghibah, dengan memberikan contoh, apakah kamu mau memakan daging saudaramu yang sudah bangkai ya. Nah, yang sudah mati, fakarih itu pasti kalian enggak mau, pasti merasa jijik. Nah, barakallahu fikum. Qala syekh, "Law quddima laka akhuka muslim maitan." Kalau dihadapkan kepadamu daging saudaramu yang sudah meninggal, "Hal tuhib an ta'kula lahma?" Apakah kamu mau memakan dagingnya? Al-jawab la, enggak mungkin. Ya, "La uhibbu dzalik." Saya tidak suka. "Wala yumkin," dan enggak mungkin saya makan daging saudara saya. Ya. Barakallahu fikum. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang bertanya, "Ma hiya munasabatul ghibah li hadzal misal?" Terus apa kaitannya ghibah dengan permisalan makan daging ini? Kalau ada yang bertanya. Qulna, maka kami jawab, "Li anna ladzi tagtabahu ghaib." Karena orang yang kamu ghibahi enggak ada di sisimu. "La yumkan ayudafi an nafsi," enggak mungkin bisa membela dirinya. Antum menjelekkan keburukan saudara, menggunjingi kekurangannya, aibnya, begini dan begitu. Ya. Dengan ketiadaan, ketidakhadiran dirinya. Kira-kira bisa membela diri enggak? Bisa menjelaskan enggak alasannya? Ya. Barakallahu fikum. "Saya berbuat begini karena saya begini." Kan kita enggak tahu. Kita hanya zahirnya saja. Ustadz ini, Amir ini begini, begini. Tanpa kita tahu apa, dasar apa yang mendorong dia berbuat seperti tersebut, ya, seperti tadi. Kal mayit, seperti mayit. "Idza kuti'at lahmuhu la yumkin ayyakumal yudafi an nafsi." Demikian juga seorang mayit, dipotong bagian tubuhnya, dagingnya, enggak akan mungkin bisa membela diri. Ya. Naam. "Walidza idza dzakarta akhaka bima yakrah fi hali wujudih." Naam. Demikian juga ketika kita menyebutkan aib-aib saudara kita tanpa kehadirannya, maka apa? Dia enggak akan bisa membela diri. Dia tidak bisa mengklarifikasi, ya. Naam. Barakallahu fikum. Ternyata setelah didudukkan, oh ternyata begitu. Selesai urusannya. Sebelumnya selisih ini, gitu kan? Nah, saling membicarakan. Yang ini membicarakan A, yang B membicarakan A. Ya, saling membicarakan. Ya. Saling menggibahi. Setelah didudukkan, oh ternyata jelas urusannya. Oh begini, pantas begini-begini. Nah, barakallahu fikum. Qala wal amsilatu ala hadza katsirah. Dan misal yang menjelaskan akan hal ini sangatlah banyak. Nah. Qala wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha pengasih, penyayang. Fa amara bittaqwallahi azza wajal ba'da annaha 'anil ghibah. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa setelah menyebutkan tentang ghibah. Ini menunjukkan bahwa ghibah maksiat, bahwa ya bahkan digolongkan sebagai dosa besar. Wa hadza isyaratun ila anna alladziina yaghtabuna an-nas lam yattaqullaha 'azza wa jalla. Ini pun menunjukkan bahwa orang yang menggibahi saudaranya, dia tidak sedang bertakwa, bahkan sedang bermaksiat. Naam. Wa'alam, ketahuilah bahwasanya apabila engkau mencari-cari aib saudaramu, menggibahi kekurangan saudaramu, fa innallaha yafdahuk. Allah pun pasti akan membongkar keburukan dan aib dirimu sendiri. Hati-hati, subhanallah, takutnya. Ini yang harusnya kita takuti. Nah, karena pasti kita punya kekurangan. Qala Allah yattabi auratak. Allah pasti akan membongkar auratmu, hayyan kunta au mayitan, sama saja. Ya, dalam keadaan engkau masih hidup atau setelah meninggalmu. Ya, karena dosa kita tadi, dosa ghibah yang kita lakukan, mencari-cari aib saudara tadi, maka Allah pun pasti akan bongkar aib dirinya dalam keadaan masih hidup ataupun setelah matinya. Ya. Li'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, karena Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabba'a aurata akhih, tatabba'a Allahu auratah." Siapa yang mencari-cari, mengorek-orek aurat, aib, kekurangan saudaranya, tatabba'a Allahu auratah. Allah pun pasti akan cari kekurangannya, Allah cari aibnya. Naam, wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahu walau fi jawfi rahlih. Dan kalau Allah yang sudah mencari aib kekuranganmu, ya, maka Allah akan tampakkan, Allah akan buka, Allah akan bongkar meskipun kamu berada di dalam rumahmu yang terdalam. Ya. Di dalam rumah enggak tahu, enggak mengira ternyata aibnya tersebar di luar. Ya. Barakallahu fikum. Karena dia suka mencari-cari aib saudaranya, akhirnya Allah buka juga aib kekurangannya, padahal dia di dalam rumahnya saja. Nah. Barakallahu fikum. Ini mubalaghahnya, artinya berlebihannya. Meskipun kamu di dalam rumah, tapi bagi Allah mudah ya untuk menampakkan, membongkar aib ya, kekurangan seorang hamba atas perbuatan yang dia lakukan kepada saudaranya. Nah. Qala id illa annal ghibata idza kanat linnushi wal bayan fa innahu la ba'sa biha. Kecuali kalau ghibah itu dalam rangka menasihati dan menjelaskan suatu urusan, maka tidak mengapa. Kamalu aradal insan ayu'amil syakhsan minan nas. Seperti contohnya seseorang yang mau bermuamalah dengan orang lainnya. Waja'a ilaika yastasyiruk. Salah satunya datang kepadamu, yaqul, ma taqul, hadza u'amil fulan. Bagaimana pendapatmu? Kalau saya bermuamalah dengan si fulan. Kita tahu ini fulan ini orang enggak jujur. Suka curang, suka tipu-tipu, ya. Naam, enggak amanah, enggak jujur. Wa anta ta'lam anna hadza sayyi'ul muamalah. Engkau tahu, ya, bahwa yang ditanya tadi, orang yang menanyakan, orang yang ditanya tentangnya tadi, kamu tahu keburukannya, keburukan muamalahnya. Fa fi hadhil hal, maka dalam keadaan ini yajibu 'alaika an tubayyin ma ta'lamu fihi minal aib. Dalam keadaan seperti ini boleh engkau menyebutkan aibnya, kekurangannya, ya, menjelaskan kekurangannya, mimba bin nus, dari sisi nasihat, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu seseorang ini buruk, ada orang bertanya kepada kita tentang si fulan karena mau muamalah, sampaikan, afwan, sebatas yang saya ketahui, ya, si fulan ini enggak jujur kalau muamalah, kalau bisnis, kalau ada urusan enggak jujur. Ya, kalau pinjam-pinjam uang enggak pernah bayar, malas bayar. Ya. Padahal beli ini, beli itu, kebeli, tapi kalau utang enggak mau bayar, susah ditagihnya. Jangan, enggak usah muamalah sama dia. Sampaikan demikian, tidak mengapa. Nah, bahkan harus ya supaya tidak memudaratkan orang yang bertanya tadi dan tidak memudaratkan orang yang ditanya ya tentangnya. Kenapa? Ungsur akhaka dzaliman au madzluman. Kata Rasulullah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Ya. Yang pertama kali diperintah untuk menolong orang yang terzalimi, ya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi, iya. Kok harus menolong orang yang mendzalimi juga? Iya, dengan apa? Dengan engkau menahan dirinya daripada berbuat zalim. Dengan diputuskan seperti ini, enggak jadi kedoliman, ya. Orang yang tadi enggak jadi berbuat dolim kepada saudaranya. Nah, akhirnya dia pun terhindar dari dosa karena enggak jadi berbuat kedoliman, ya. Barakallahu fikum. Wa dalilu dzalik, adapun dalil akan hal ini bolehnya menyebutkan keburukan dari sisi nasihat. Anna Fatimah binti Qais, ya. Bahwa Fatimah binti Qais ja'at ila Nabi, datang kepada Nabi mengkhabarkan bahwa tiga orang sahabat telah meminangnya, minta dia untuk menjadikannya istri. Usamah bin Zaid, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Abu Jahmin. Faja'at tasyasir ila Nabi, datang meminta petunjuk kepada Nabi, meminta bimbingan. Ya Rasulullah, khotabani fulan, telah mengkhitbahku si fulan, wa fulan, wa fulan, tiga orang. Faqolaha alaihi salatu wassalam, maka Rasul menjawab, amma Abu Jahmin fala yadu'asahu an atikihi. Abu Jahm, dia orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya, ringan tangan, suka memukul. Wa amma Muawiyah fasa'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia miskin. Ya, dia tidak punya apa-apa. Ingkahi Usamah, nikahlah bersama atau nikahlah dengan Usamah. Fadzakara hadaini rajulain, Rasul menyebutkan keburukan dua orang tadi. Bima yakrah, dengan sesuatu yang tidak dia suka, pasti enggak suka. Ya. Abu Jahm pasti enggak suka dikatakan suka mukul. Muawiyah pasti enggak suka dibilang miskin. Tapi ini maslahat, ada maslahatnya. Nah, lakin min babin nasihah, la min babin nasyrul aib, tetapi tetap dari sisi nasihat, bukan untuk menyebarkan si Abu Jahm begini, semua Muawiyah begini, bukan. Tapi memang dalam rangka nasihat untuk si fulanah yang meminta petunjuk tadi, ya. Nah. Jadi bedakan antara menyebarkan aib, ya, menyebarkan kekurangan dengan untuk menjelaskan suatu keadaan. Wa kadzalika kalau jaa insan yastasyiruk, demikian juga ketika datang seseorang meminta bimbinganmu, kalau dia berkata, atlubul ilma inda fulan, apakah boleh saya belajar menuntut ilmu bersama si fulan? Wa anta ta'lam, dan kau tahu bahwa si fulan ini dza manhajin munharif, mempunyai manhaj yang menyimpang, pemikirannya khawarij, pemikirannya kesyirikan atau melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak ada contohnya dalam agama. Fala haraja 'alaika an taqula lahu, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengatakan apa? Aib kekurangannya tadi dari sisi manhajnya. La tatlubil ilma indah, jangan belajar sama dia. Ya. Dia pemikirannya khawarij, suka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengannya. Jangan, pemikirannya khawarij. Selamat, ya. Saudaranya tadi yang bertanya selamat. Ya. Naam. Wa taksha an tu'ayyu athir 'ala hadzal ladzi jaa yastasyiruk. Ya. Dan kau menyampaikan demikian khawatir akan berpengaruh kepada orang yang meminta nasihat. Dengan duduk bersamanya akhirnya terpengaruh. Lama-lama yang ditanya tadi dikafirkan juga. Nah, awalnya bertanya bagaimana tentang si fulan, karena dia diam saja, enggak menjelaskan penyimpangannya, ya sudah belajar aja. Habis belajar sama dia dikafirkan, kafirin. Nah, Allah musta'an. Baik. Al-Muhim kata saya, intinya kalau engkau menyebutkan apa ya yang ada pada saudaramu yang dia benci, min ajli nasihah fala ba'sa, dari sisi nasihat maka tidak mengapa. Kemudian yang perlu difahami, qad sya'a 'indan nas kalimah ghairu sahihah, telah tersebar di sisi manusia ungkapan yang tidak benar. Wa hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, la ghibata li fasik, tidak ada ghibah bagi orang yang fasik. Makna dari ucapan ini maksudnya tidak ada ghibah. Jadi boleh menggibahi orang fasik. Ini fasik, ini minum khamar, ini penjudi, ini pemabuk, ini pezina. Boleh. Ini kan orang-orang fasik. Boleh. Enggak ada ghibah kata ucapan sebagian orang. Apalagi mengatasnamakan itu hadis. Jadi enggak apa-apa menggibahi mereka, menggunjingi mereka, menjelek-jelekkan mereka. Maka kata Syekh, hadza laisa hadisan. Ini bukan hadis. Pertama. Yang kedua, laisa qaulan maqbulan, bukan ucapan yang diterima. Balil fasik lahu ghibah mislu hadhi, mislu ghairu. Bahkan orang fasik pun mempunyai ghibah, maksudnya sesuatu yang tidak boleh digibahi, digunjingi. Nah, kalau misalnya kefasikannya tidak memudaratkan orang lain, hanya kefasikan keburukan untuk dirinya, misal suka minum khamer. Kalau minum khamer, kira-kira gimana dengan yang lain? Ya. Pada dirinya saja kan? Ya. Atau dia berzina, ya, suka berzina. Kira-kira dengan dia berzina akan memudaratkan kita tidak? Tidak, dosa dia sendiri. Nah, ini kefasikan. Tapi tetap, ya, tidak boleh juga kita menggibahinya, ya. Fa idza dzakarna fisqahu ala wajhil aib wasab fa inna dzalika la yajuz. Maka apabila kita menyebarkan kefasikannya dalam rangka menyebarkan aib dan mencelanya, maka tetap tidak diperbolehkan. Lakin idza dzakarnahu ala sabilin nasihah, tetapi kalau menyebutkannya dalam rangka nasihat wa tahzir min dan memperingatkan darinya, fala ba'sa bihi bal qad yajib. Dalam rangka mentahzirnya, maka tidak mengapa, bahkan itu wajib. Ada seorang wanita, ya, datang kepada kita misalnya, atau walinya, menyampaikan, anak saya mau saya nikahkan dengan si Fulan. Ya, kita tahu si Fulan ini suka main perempuan, suka berzina, ya kan? Maka dalam sisi nasihat, jangan. Sebatas yang saya ketahui, dia suka ganti-ganti pasangan, dia suka berzina. Padahal zina kan dosa pribadi, ya. Tapi dalam rangka nasihat, boleh dijelaskan. Nah, agar wanita yang mau dinikahkan kepada dia terhindar daripada keburukannya. Nah, tetapi kalau dalam rangka menyebarkan aib, datang, tahu gak si Fulan itu suka zina? Semalam saya lihat dia ada di tempat ini, dia begini, dia begitu. Gak boleh, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya bahwa ungkapan tadi, tidak ada ghibah, yang boleh menggibahi orang fasik secara mutlak, itu bukan hadis. Dan yang kedua, bukan secara mutlak, ya, melainkan dalam ada tafsilnya, yaitu dalam rangka nasihat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih banyak pembahasannya, saya cukupkan untuk pembahasan Riyadhus Shalihin, insyaallah.